Sebenarnya reformasi tidak bisa total, karena reformasi sendiri adalah perubahan yang radikal. Tetapi dua kalimat tadi, reformasi itu secara gradual atau bertahap, reformasi yang total begitu ya, seharusnya kita tidak memakai istilah reformasi. Tetapi yang dimaksud oleh yang keduanya itu adalah transformasi, yaitu perubahan. Sementara transformasi adalah satu perubahan yang memang bisa cepat, bisa lambat, bisa bertahap, sembari kita mencari satu pola, mau menjadi seperti apa. Itu sebab saya setuju dengan pendapat beberapa tokoh yang mengatakan kita bukan sedang reformasi, tapi transformasi. Mengalami perubahan untuk mencari satu bentuk yang ideal. Sementara saudara, di dalam sejarah gerakan reformasi di abad pertengahan, sekitar abad 15, maka reformasi itu adalah menceritakan sesuatu kekuatan yang dahsyat yang membawa gereja untuk kembali kepada kebenaran. Nah, perhatikan kalimat ini. Gereja itu pernah benar. Gereja itu pernah setia. Tetapi kemudian dalam perjalanannya gereja mulai menyeleweng. Gereja mulai salah. Gereja mulai lari dari relnya. Itu sebab di dalam pelarian, itu sebab di dalam kesalahan, gereja perlu kembali ke terminal yang seharusnya. Gereja perlu kembali kepada kebenaran yang seharusnya. Maka gereja dibawa kembali. Ditegakkan kembali prinsip sola gratia, sola fide, sola scriptura. Untuk kembali setia kepada Alkitab. Karena itu juga bukan slogan baru. Itu juga ada di dalam Alkitab. Tapi dengan slogan, dengan prinsip itu, artinya mari setia kepada Alkitab. Nah, jadi reformasi adalah membawa orang yang kembali itu kembali kepada basicnya, rituform. Nah, itu bahasa sederhananya. Kembali kepada formatnya, kembali kepada yang aslinya, mundur, retreat, mundur, menarik diri dari keramaian, masuk ke dalam kesepian untuk merenung ulang, menemukan jati dirinya, menemukan kebenaran itu. Nah, itulah reformasi, saudara. Jadi kita di sini perlu memahami secara sungguh. Reformasi itu menuntut, reformasi itu memerlukan satu terminal tempat berpijak yang tepat. Ya, kebenaran yang mutlak. Nah, saudara yang kekasih, di sini saya mengulang kembali untuk mengingatkan kepada setiap kita. Itulah pengertian reformasi yang pas bagi kita semua. Jadi, saya pikir perlu menempatkan setiap pemakaian kata dengan definisi yang pas, definisi yang jelas. Reformasi kembali ke terminal. Nah, Indonesia cocok transformasi. Karena kalau dibilang reformasi mau kembali ke terminalnya, terminal yang mana? Undang-Undang Dasar 45 misalnya. Kan sudah dituntut untuk orang bilang diperbaiki, direvisi. Misalnya pembatasan jabatan presiden dan seterusnya. Ya betul juga, berarti kita tidak bisa reformasi. Tapi transformasi, berubah. Dan itu penting dari sebuah kehidupan bangsa. Nah, saudara yang kasih, demikianlah dengan kehidupan kita masing-masing, kita perlu memeriksa. Apakah kita selalu mengalami reformasi? Karena reformasi itu memiliki sifat-sifat yang menuntut kepada kita. Pertama, sifat dari reformasi itu harus bersifat senantiasa. Artinya, selalu diperbaharui. Ini berbicara dalam konteks waktu. Jadi dalam konteks waktu, reformasi itu senantiasa selalu memperbaharui hidup orang-orang percaya. Selalu memperbaharui hidup orang-orang Kristen. Jadi dalam bilangan waktu, dia senantiasa terus menuntut pembaruan. Jadi kita setiap hari perlu diperbarui. Pertanyaannya oleh apa? Oleh siapa? Jawabannya sederhana. Oleh Yesus Kristus yang telah berfirman kepada kita. Maka firman itulah berbicara kepada kita. Supaya kita selalu diperbarui setiap hari, setiap pagi. Untuk boleh merasakan kasih yang baru dari Dia. Tuhan kita yang hidup. Sehingga pembaruan yang berlaku terus-menerus itu membawa kita untuk makin menyerupai Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita. Untuk kita kembali kepada citra kita yang semula, kepada gambar kita yang semula. Itu sifat reformasi yang pertama. Yang kedua, secara kualitas, maka reformasi itu bersifat setia, yaitu tetap di dalam dan bersama dengan Kristus. Tadi secara waktu saya bilang berubah, ada pertumbuhan kan? Tapi waktu ada pertumbuhan, saudara tetap setia di dalam dan bersama dengan Kristus. Jangan karena ada pertumbuhan-pertumbuhan, pemahaman-pemahaman baru, lalu saudara mulai menyimpulkan di dalam perjalanan waktu berkata, sesungguhnya Yesus bukan Tuhan. Wah, cilaka luar biasa ini, saudara. Ya. Dunia atau pemahaman mengenai Kristologi diwarnai dengan perdebatan yang cukup serius sepanjang zaman. Dan terakhir mengenai Yesus sejarah dan Yesus iman. Yang mulai juga dengan demitologinya seorang tokoh yang bernama Bultmann yang coba mencomot-comot segala sesuatu yang dianggap dinilai metodologi dari seluruh pemberitaan Injil. Nah, hari ini saya tidak punya waktu bicara banyak untuk soal itu, saudara. Tetapi sangat sedih sekali, setiap orang pasti mempunyai satu prasuposisi pada waktu menilai sesuatu. Mempunyai nilai-nilai atau praduga, awal praduga. Lalu menyimpulkan. Dan mengatakan Alkitab ini salah, murid begini seterusnya. Nah, tragisnya, pada waktu kita membaca dengan prasuposisi kita tentang Alkitab, kita disalahkan. Tetapi muncul kritik-kritik yang mempunyai prasuposisinya. Ya, lalu mereka merasa benar. Kan ini jadi aneh. Sana punya proposisi, sini punya proposisi. Sini dituduh karena proposisi yang salah. Lalu sana yang paling benar. Ini ukurannya apa ini? Relatif sekali. Tetapi di dalam kerelatifan itu justru mereka memutlakkan. Tapi kita tidak boleh memutlakkan. Ini aneh ya. Yang kritik selalu bilang, jangan mutlak-mutlakkan. Tapi waktu dia kritik, kita bilang salah. Dia sendiri memutlakkan kritiknya. Ini aneh luar biasa. Nah, saudara, jadi di dalam hal ini, di dalam perjalanan ini seperti ini, kita harus hati-hati. Jadi di dalam perubahan waktu, jangan sampai kemudian kita berkata Yesus bukan Tuhan. Tetapi dalam perubahan waktu tadi, karena kita mesti tetap berjalan, maka reformasi juga menuntut kesetiaan, yaitu tetap di dalam dan bersama dengan Kristus itu sebagai basicnya, sebagai dasarnya, sebagai karang yang teguh itu, sebagai pondasi hidup kita itu. Jangan kamu lari dari sana. Yang ketiga, sifat dari reformasi itu juga berkembang. Tetapi itu juga tidak berarti seperti saya bilang tadi ya. Pertama tadi secara waktu dia terus diperbarui. Ini pengertian nanti dalam memperteguh arti perkembangan. Tetapi setia seakan-akan dia tetap di tempatnya. Kayaknya tidak maju begitu ya. Setia di dalam dan bersama Kristus. Nah, pengertiannya bagaimana? Yaitu pengertian perkembangan. Nah, di sini istilah pembaruannya itu muncul. Yaitu mampu menjawab konteks zaman. Berkembang sesuai dengan konteks zaman. Bisa memimpin konteks zaman. Tetapi tetap setia kepada kontennya. Konten itu yaitu isi Alkitab. Konteks itu situasi kita sekarang. Begitu, saudara. Ya, kita mesti mampu menghargai dokter sebagai karunia Allah. Allah memberikan dokter kan bukan sembarang. Iya toh. Tetapi kita kan juga harus ingat itu adalah pemberian Kristus. Namun kita juga tidak boleh mengatakan Yesus adalah tabib yang agung, jadi tidak perlu dokter. Nah, ini hati-hati toh. Konteks mesti dihargai karena itu pun anugerah dan pimpinan Allah. Maka konten pun harus diperhatikan. Kan gitu, saudara. Iya kan? Nah, itu terasa sekali dalam Alkitab. Ketika Alkitab mengatakan dalam Roma 13 begitu ya, mengenai iman Kristen dan politik yang saya bahas, pemerintah itu dari Allah. Mulai zaman dulu kan enggak, saudara. Mula-mula kan Allah yang memimpin langsung bangsa itu. Teokrasi, Allah yang memerintah. Bukan demokrasi ataupun monarki, pemerintahan raja begitu ya. Bukan. Tapi Allah yang memerintah. Tapi karena konteks berubah dan Allah izinkan itu. Tapi konten tetap setia. Pemerintah dari Allah. Artinya kita takluk kepada pemerintah, tapi takluk kepada yang lebih tinggi dari pemerintah, yaitu Allah yang memberi pemerintah, kan begitu. Nah, itu namanya kita berkembang di dalam konteks, memahami, menghargai konteks, tapi tetap setia pada konten. Ada kemajuan teknologi, pakai untuk kepentingan gereja, tapi tetap untuk memuliakan Tuhan. Gitu loh, saudara. Gereja perlu berorganisasi? Perlu. Itu konteks. Tetapi organisasi itu tetap setia kepada panggilan Tuhan. Jadi pelayanan jauh lebih penting daripada organisasinya. Jangan dibalik. Gara-gara organisasi pelayanannya jadi korban. Gara-gara uang penginjilan tak jalan. Wah, aneh luar biasa. Hati-hati. Minta pimpinan Tuhan baik-baik. Jangan sampai jadi kacau semua. Ya, nah itu reformasi. Saudara, sekarang kita akan melihat bagaimana Kristus melakukan reformasi melalui Injil itu. Injil yang sampai pada klimaksnya membereskan relasi kita dengan Allah. Sangat menarik sekali. Yang pertama, saudara, Pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, Ia melakukan reformasi yang sangat luar biasa. Pertama, Dia mengubah sikap para pemimpin agama, sikap para ahli Taurat, sikap para imam di dalam pelayanannya. Mereka selalu berorientasi kepada keuntungan institusi keagamaan. Mereka selalu berorientasi kepada kepentingan dan kepuasan karier mereka. Kepentingan, kepuasan, aturan main yang harus diikuti. Sehingga Kristus pernah mengatakan, kamu justru dengan aturan-aturanmu menghalangi orang pergi ke surga. Wah, terlalu banyak aturan ini. Seperti gereja sekarang terlalu bikin banyak aturan. Aturan penting, tapi kalau sampai aturan itu mematikan, kalau sampai aturan itu membuat orang justru menjadi kacau balau di dalam keimanannya. Wah, kacau sekali ini. Kok jadi lucu? Tetapi rupanya kita mengulang kesalahan yang sama, saudara. Gereja itu lebih sering bicara soal aturan-aturan main. Ini tak boleh, itu tak boleh, ini begini, itu begitu, dan seterusnya. Uang tak ada, ini mesti dibatasin, ini mesti begitu. Bukan pikir itu penting atau enggak. Kalau sudah penting, jalankan. Uang tak ada, berdoa dong. Itu gunanya kita jadi anak Tuhan. Pikir baik-baik, pakai otak. Masa cari uang yang situ bisa untuk mau beli mobil? Situ bisa cari uang, mau beli rumah, sampai kredit cicil segala macam. Besok enggak tahu lunas apa enggak. Berani, kok mau? Masa untuk Tuhan tidak? Kan begitu. Kita mesti berpikir jujur toh. Kita mesti berpikir baik-baik. Nah, jadi tidak boleh mendewakan peraturan-peraturan, lalu menginjak spirit pelayanan. Nah, ini dibongkar balikan oleh Tuhan Yesus. Moral Tuhan Yesus luar biasa. Mereka ditegor. Mereka bahkan membuat keuntungan-keuntungan seperti lembaga di mana Bait Allah diperjualbelikan, domba-domba yang dari sana mereka mengambil keuntungan. Yesus cungkir balikan. Yesus kembalikan gerejanya. Gereja bukan sarang penyamun. Kau sudah merubahnya menjadi sarang penyamun. Lalu dijadikannya lah Bait Allah itu sebagaimana tempat semestinya. Saya tidak tahu apakah setiap gereja sudah mereformasi dirinya sehingga gereja itu bukan kumpulan para penyamun. Gereja bukan merupakan sarang penyamun yang mengecewakan dan menghalangi banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, gereja memang gereja di mana Tuhan bertahta, rumah Tuhan yang sungguh membawa berkat, di mana ada cinta kasih, bukan perselisihan dan pertikaian, di mana saling mendahulukan, bukan saling menjegal dan saling menjatuhkan, di mana ada kesungguhan dan kesatian, bukan pertikaian dan perpecahan. Yang kedua, Kristus juga mengubah semangat ibadah, saudara. Orang dari zaman dulu sampai sekarang terus beribadah, menyanyi, memujikan, memuliakan nama Tuhan, berdoa, memberikan persembahan, dan seterusnya. Tetapi seperti Nabi Yesaya berkata, demikian juga diangkat oleh Yesus. Yesus mengkritik orang-orang yang beribadah hanya dengan mulut bibirnya. Yesus mengatakan, kalian ini hanya beribadah dengan mulut bibirmu, tapi hatimu jauh daripada Allah. Wah, Yesus melakukan reformasi. Semua orang yang beribadah dikembalikan supaya sadar akan kehadiran Allah. Sehingga mereka tidak hanya melakukan itu dengan mulut bibirnya, hanya untuk melakukan tuntutan kemanusiaan, tuntutan keagamaan. Saudara yang kekasih, ini penting kita sadari bersama. Mungkin saudara berkata masih tetap beribadah. Betul. Tapi beribadah yang seperti apa? Adakah betul-betul Kristus saudara rasakan di hati saudara memimpin setiap ibadah saudara? Sehingga saudara merasakan pertemuan pribadi dengan Dia. Hidup saudara merasa betul-betul dipimpin dan diberkati oleh Dia. Kalau saya bilang diberkati, bukan berarti saudara dapat uang, dapat kangtau, dapat order begitu ya. Bukan itunya. Tapi betul-betul merasakan pertemuan dengan Dia. Ada satu kekuatan, kegairahan hidup untuk melayani Dia. Dan kalau saya bilang melayani Dia, bukan berarti saudara-saudara cerita kiri, cerita kanan tentang Kristus. Tapi perilaku hidupmu tidak berubah. Bukan. Itu sebuah keutuhan yang menuntut kepada kita semua. Itu sebab dikatakan ibadahmu yang sejati adalah apa? Mempersembahkan tubuhmu kepada Dia. Artinya hidupmu seluruhnya untuk puji hormat bagi Dia, Tuhan kita. Jadi saudara, Kristus mengubah semangat ibadah. Yang hanya di bibir menjadi di hati. Yang hanya bersifat keagamaan menjadi bersifat sorgawi. Yang ketiga, Kristus juga mengubah kehidupan sosial, saudara yang kekasih. Ia mengubah sistem nilai yang sedang berlaku. Ia memberi pengharapan bagi mereka yang tersisih. Perhatikan saja khotbah di bukit. Oh, di sana Dia berbicara tentang satu hal yang sangat luar biasa. Dia pun berkata bahwa dia datang membawa kabar baik bagi mereka yang miskin, bagi mereka yang tertindas. Yesus konsen. Ia berkata, pedulikanlah mereka-mereka yang ada di sekitarmu. Mereka yang miskin, mereka yang susah, yang orang asing, mereka ada padamu. Ketika engkau peduli pada mereka, engkau telah peduli padaku. Saudara, di tengah-tengah kecuekan, di tengah-tengah masa bodoh terhadap lingkungan sosial seperti itu, Yesus melontarkan kalimat yang sangat mengagetkan. Konsen, peduli kepada lingkungan sosial. Cinta bukan kepada diri saja. Cinta diri tentu boleh. Tapi kalau melulu diri sendiri yang dicinta, ya aneh. Kalau bilang tak boleh cinta diri, ya juga aneh. Lah kalau tidak cinta diri, bagaimana cinta orang lain? Kan begitu, saudara ya. Ini kadang-kadang banyak orang salah ngerti. Cinta diri boleh, tetapi mesti juga cinta kepada sesama, sama seperti mencintai diri sendiri. Sehingga ada satu keseimbangan di dalam dan keluar. Yesus merubah kepekaan, kepedulian kehidupan sosial supaya diperhatikan. Padahal pada waktu itu, saudara ya, orang sakit itu dianggap dosa, dikucilkan. Orang kusta dikucilkan karena dosa dan aib. Yesus menyembuhkan orang kusta dan berkata, kembalilah, tunjukkan kepada iman. Iya kan, saudara? Perempuan berzina mau dirajam, dibunuh, dianggap dosa yang luar biasa, mesti mati. Yesus justru memberikan pengharapan. Oh, ini satu sistem nilai yang lain, bukan. Ini satu kehidupan sosial yang lain. Kepedulian terhadap kesulitan orang lain. Menjadi hakim bagi orang lain tentu gampang, tapi menjadi berkat, itu yang sulit. Di tengah-tengah kehidupan bangsa ini, saudara, kalau cuma untuk memaki dan mencaci, itu hal sederhana. Semua orang bisa kerjakan. Tapi ambil bagian membereskan persoalan yang ada, itu yang penting. Kalau bikin gereja, bikin besar gereja, bikin orang nyanyi-nyanyi haleluya, gampang, saudara. Tidak ada yang susah. Ya toh, aliran sesat juga banyak yang berkembang. Berkembangnya gereja, bertumbuhnya gereja, bukan sekedar jumlahnya tambah, anggotanya tambah, tapi lebih daripada itu. Gereja boleh dibilang berkembang dan bertumbuh ketika dia peduli kepada sosial, peduli kepada kehidupan di lingkungannya. Yesus membuat reformasi seperti itu. Mengapa kita tidak? Yang klimaks terakhir, yaitu Kristus juga melakukan reformasi, yaitu mengubah nilai kematian. Di dalam kematiannya di atas kayu salib, ia telah memberikan kehidupan atas kematian kita. Di dalam kematiannya di atas kayu salib, ia menanggung segala dosa kita. Di atas kematiannya di kayu salib, ia mengubah maut menjadi anugerah bagi orang yang percaya kepadanya, sehingga ada pengharapan hidup yang kekal. Oh, saudara, ia merubah itu. Itulah reformasi. Ia mengembalikan segala sesuatu kepada tempatnya. Ia mengembalikan segala sesuatu kepada tempat pondasi berdirinya, itu kebenaran firman Allah. Dirinya sendiri, dialah kebenaran itu. Dialah firman yang hidup itu. Bukankah dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Segala manusia ingin memiliki kehidupan yang sungguh, mesti kembali kepada Yesus Kristus Tuhan. Dialah reformasi yang sejati, yang mereformasi kehidupan manusia, merubah kehidupan itu secara radikal. Yang cinta diri menjadi cinta sesama, yang berorientasi kepada institusi atau lembaga keagamaan, sekarang kembali kepada Allah. Iya kan? Yang hanya di bibir, kembali untuk sungguh-sungguh di dalam hati. Maut berubah menjadi anugerah. Dialah reformasi yang sejati. Barang siapapun yang menginginkan sebuah reformasi, barang siapapun yang menggerakkan tentang reformasi, mesti berpikir utuh tentang hal ini. Sudahkah memiliki seperti ini? Oleh karena itulah gereja Tuhan yang pertama ditanya, sudahkah engkau mengalami reformasi? Pribadi lepas pribadi lain ditanya, sudahkah engkau mengalami reformasi? Kiranya Jumat yang agung ini, di mana Kristus mati di atas kayu salib, yang kita peringati tahun lepas tahun, membawa saudara-saudara kepada kesadaran yang utuh. Bukan sekedar kebaktian Jumat agung, bukan sekedar nangis, bukan sekedar kebaktian lalu bilang sedih. Lebih penting lagi, adakah perubahan itu terjadi di dalam hatimu? Adakah perubahan itu nyata dan bisa dilihat oleh semua orang? Adakah perubahan itu betul-betul memberi nilai yang tinggi? Atau seperti kata Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat, mungkin